kita simak bareng-bareng. Kita mulai ya, kita mulai nyanyi. Bisa nyanyi ya, bisa nyanyi semua, bareng-bareng ya. Hanya gitar. Untukmu sayang, kau anggaplah benda ini berganti diriku sebagai ganti diriku. Thank you banget, thank you banget. Saudaraku semuanya, beringin bendo. Ada dua pilihan ya. Saya tawarkan kepada Anda, ada dua pilihan. Antara yang pertama Palapa dilanjutkan, atau yang kedua Anda dilanjutkan dengan tawuran. Ah, dilanjutkan dengan joget. Terima kasih. Dan saya minta pertanggungjawaban dari sampean kabeh, nek ono sing isro dijur dhewe. Setuju? Ya. Sopo wae nek sik ono sing isro, ayo dijur wong akeh. Setuju? Ya apa ada nawang dihibur loh, kok tambah ngene to ya. Ayo kita tingkatkan kesadaran kita masing-masing ya. Kita tingkatkan kesadaran diri kita masing-masing. Nah, kalau pengen jadi jagoan itu jangan di area liburan Palapa. Daftar running petinju itu baru luar biasa. Setuju? Betul, matur suwun. Jadi semuanya kami mohon untuk bisa jadi polisi untuk dirinya masing-masing ya. Mengadili awake dhewe-dhewe, betul. Broden, dilanjut bersama Palapa. Oke, thank you banget ya atas tawarannya tadi ya. Saya tunggu janji kalian, katanya damai semua. Damai semua. Thank you. kartu.